Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, nashkurullah wa nahmadullahi jalla wa ala. Kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan nikmatnya di kesempatan yang sangat mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang tunduk, taat, beribadah kepada Allah, senantiasa di atas amal saleh, dan ini termasuk di antara wujud syukur seorang hamba kepada Allahu Jalla wa'ala adalah dengan at-ta'at wal-amal soleh. Seorang yang bersyukur kepada Allah dan dikatakan benar dia menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin adalah yang dia menggunakan nikmat-nikmat Allah ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita bab at-taubah, dan ada 3 hadis insyaallah kita akan baca sekaligus. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitab Riyadhus Shalihin bab at-taubah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرهر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billayl, sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan kedua tangannya di waktu malam, liyatuba musiun nahar, untuk menerima tobatnya seorang hamba yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan kedua tangannya di waktu siang, liyatuba musiul lail, untuk menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari nanti terbit dari arah barat. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari arah barat, maka tobatnya Allah terima. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir atau ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubatnya seorang hamba selama belum sampai di kerongkongan. Selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan faedah, beberapa faedah dari hadis ini. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam, "Liyatuba musiun nahar," untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Naam. Dan Allah membentangkan tangannya bin nahar, di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat dari dosa yang dia kerjakan di malam harinya. Wa hadza min karamihi azza wa jal. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Allah azza wa jal, annahu yaqbalu taubah hatta wa in ta'akharat, bahwa Allah menerima taubat seorang hamba sekalipun taubatnya itu tertunda. Berbuat dosa di siang hari, dia belum bertaubat di siang hari, taubatnya malam harinya. Ada seorang hamba yang berbuat dosa di malam hari, bermaksiat dia di malam hari, taubatnya besok di siang harinya. Dan Allah yabsutu yadahu bil-lail wa bin-nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu siang dan di waktu malam. Liyatuba musi'al-lail wan-nahar, untuk menerima tobatnya hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam harinya atau yang di siang harinya. Naam. Fa idza adnabal insan dhanban fin-nahar fa inna Allah ta'ala yaqbal taubatuhu walau taba billail. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa di siang hari, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya walaupun dia taubatnya di malam hari. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, ya, sekalipun taubat seorang hamba itu ya ta'akhir, tertunda. وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار. Demikian juga apabila seorang itu berbuat dosa di malam harinya dan bertobat di siang hari. Fa inna Allaha yaqbalu taubatahu. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Bal inna Allaha yabsutu yadahu hatta yatalaqqa hadhihi at-taubah allati tasduru min 'abdihi al-mu'min. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubatnya hamba-hambanya yang beriman. Dan memang yang paling mudah untuk bertaubat adalah mukminin. Ya. Seorang mukmin ketika dia terjatuh kepada dosa, dia akan mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kullu bani Adam khata. Semua anak manusia bani Adam senantiasa berbuat dosa dan kesalahan. Ai katsirul khata, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang banyak berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis, di sini di dalam hadis yang pertama ini, dalil ala mahabbatillah Subhanahu wa taala. Adanya mahabbatullah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya at-taibun, yang suka bertaubat. Dan kita pernah membaca hadis yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya yang berbuat dosa kemudian bertaubat, Allah bergembira. Tetapi ketika seorang hamba dia berbuat dosa dan dia istimraran ala dzanbin, terus menerus di atas dosa, tidak bertobat-tobat, justru Allah murka. Ya. Tetapi ketika seorang hamba jatuh dia kepada dosa, segera dia bertobat, maka Allah farhan bitaubati abdihi, bergembira dengan taubatnya hambanya. Barakallahu fikum. Wa fil hadis as-sabiq fi kisah rajul alladhi adalla rahilatihi hatta wajaduha. Dan di hadis yang sebelumnya ada kisah seorang yang kehilangan, ya, tersesat, kehilangan onta, ya, tunggangannya dengan bekal-bekalnya. Nah, kemudian dia putus asa. Fa'isa minha. Dia putus asa dari onta, ya, yang dijadikan satu-satunya kendaraan dia, dan seluruh bekal makanan, minuman dalam perjalanan safar dia sudah di atas onta itu. Kemudian dia putus asa sudah, karena ada di tengah-tengah padang pasir. Ya, mau melapor siapa? Enggak ada. Ya, kalau kita di Indonesia ini kehilangan motor, lapor polsek. Kalau di padang pasir enggak ada yang dilaporkan. Putus asa. Fa'isa minha. Nah, kemudian tiba-tiba ketika dia sudah putus asa itu, nongol ontanya ini dengan bekal yang lengkap, yang masih utuh. Nah, subhanallah, kemudian fa'akhadha bi khitamiha, kemudian memegang tali, ya, pengikat yang ada di onta itu, kemudian dia mengatakan ana rabbuka wa anta 'abduka, ya, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Ini karena apa? Karena gembiranya seorang hamba, ya, sampai dia sepul lisan, salah dalam mengucapkan. Mestinya dia mengucapkan ana abduka wa anta rabbuka, rabbi, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Ini hadis yang lalu yang sudah kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin. Wa fihi, kemudian faedah yang kedua, itsbat al-yad billahi azza wa jalla, yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Nah, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu mabsuutatan, disebutkan di dalam surat Al-Maidah 64. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan, ya, kedua tangan Allah itu terbelenggu, kata mereka al-yahud. Hullat aydihim, ya, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan apa yang diucapkan. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu ya terbentang. Ini wa hadhihi al-yad allati athbathaha Allah li nafsihi. Naam, kedua tangan Allah ini Allah tetapkan ya, Allah telah menetapkan kepada jiwanya. Bal yadan yajibu alaina, bahkan kedua tangan Allah wajib untuk kita apa? An nu'mina bihima, kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, mempunyai dua tangan. Wa annahuma thabitatan lillah, dan kedua tangan Allah itu Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Walakin la yajuz an natawaham, kemudian kita tidak boleh ya, yaitu bingung. Annaha mithlu aydina, atau menggambarkan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan kita. Tidak. Li'anna Allah yaqul fi kitabi, karena Allah telah mensifati apa yang Allah yang ada pada yaitu zat ya, dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga antara makhluk dengan khalik, dengan pencipta, tidak ada yang sama. Ya. Tidak boleh menyamakan Allah mempunyai dua tangan, kemudian disamakan tangannya dengan tangan manusia. Nah, karena Allah menyebutkan, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslillahi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sedikitpun. Nah, tangan manusia kecil. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, as-samawat matwiyatun biyamini, nanti telah ya, yaumul qiyamah, di hari akhir nanti, nah, langit ini digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. As-samawat, langit yang tujuh ini, as-samawatus sab' matwiyatun biyamini, ada di genggaman tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga laisa kamitslihi syai'. Barakallahu fikum. Kemudian wa hakadha kullu ma marra bika min sifatillah, demikian setiap apa yang melewati kamu dari sifat-sifat Allah. Wa asbathaha lillahi azza wa jal, dan telah Allah tetapkan. Lakin biduni an tamthiliha bi sifatil makhluqin, akan tetapi jangan engkau sifati dengan, engkau samakan dengan sifat-sifat makhluknya. Lianna Allah laisa kamitslihi syai' la fi dzatihi wa la fi sifatihi azza wa jalla. Nah, karena tidak ada yang semisal sedikit pun dengan Allah. Tidak pada zatnya dan tidak pada sifatnya. Nah. Wa fi hadzal hadis, dan disebutkan faedah yang ketiga, annallaha subhanahu wa ta'ala yaqbal taubatal 'abdi wa in ta'akhkharat. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya seorang hamba walaupun tertunda. Ya. Walaupun seorang itu tersadarkan, teringatkan, ya, sudah berlalu sekian hari. Baru dia, subhanallah, kemarin saya berbuat dosa. Nah. Wa in ta'akhkharat. Lakin al-mubadara bitaubah hiyal wajib. Akan tetapi seorang itu bersegera untuk bertaubat, ini yang wajib. Ya. Berbuat dosa dia cepat-cepat bertaubat. Nah. Li'annal insan la yadri qad yafja'ul maut fal fayamutu qabla ayyatu. Karena seorang itu enggak tahu kapan datangnya ajalnya. Nah, terkadang apa? Al maut datang lebih dulu sebelum dia taubat. Sehingga yajibu al mubadarah bit taubah, wajib untuk segera taubat. Nah, kita enggak tahu, ya. Ada dokter yang tahu, ini enggak sampai 3 hari, Pak. Ya, vonisnya dokter ini kayaknya sudah enggak sampai 3 hari. Subhanallah. Ya. Setelah divonis ini nyawanya seperti enggak sampai 3 hari. Besoknya dia diberi kesehatan oleh Allah subhanallah. Allah takdirkan. Itu sudah tercatat di lauhil mahfuz. Nah, catatan hambanya itu. ternyata dia sembuh ya, karena sudah dokter putus asa ya. Subhanallah, ini termasuk ya Allah memberikan keajaiban. Nah, bahwa tidak ada yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam hal kematian. Nah, hanya dokter itu memperkirakan ya sesuai dengan diagnosa, sesuai dengan hasil apalah namanya. Subhanallah. Sehingga qad yafja'ul maut fa yamut qabla ayyatub. Ya, terkadang kematian itu datang tiba-tiba sebelum dia taubat. Maka kita hendaknya menjadi hamba-hamba Allah at-taibuna ilaih, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah berlalu bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak bertaubat dalam keseharian. Nah, bahkan fa inni atubu fi kulli yaumin mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, dengan mengucapkan apa? Atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, 100 kali. Ya. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah Allah hapus, yang telah Allah ampuni dosanya, ma taqaddama min dhanbihi, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang nanti yang belum dikerjakan, sudah diampuni oleh Allah. Kita. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadi abdan syakuran billah. Ya. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Nah, zaujatihi ya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya ini bengkak-bengkak. Karena lamanya sholat, duduknya lama, nah berdirinya lama. Nah, kemudian Aisyah mengatakan bil makna, wahai Nabi Allah, apakah tidak cukup bagimu ampunan Allah? Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, sehingga di antara bentuk seorang hamba yang bersyukur adalah bil amali saleh wa amali ta'at, dengan beramal saleh dan beramal ketaatan. Mudah kita melihat seorang hamba ya bertobat, si fulan sudah tobat. Tobatnya harus dilihat dari amal solehnya. Dia dulu preman misalkan ya, enggak pernah sholat, minum khamar ya, badannya penuh tato, tetapi dia setelah dia ya sampai kepada dia hidayah, kemudian dia bertobat, akan nampak perubahannya. Dia akan gemar ke masjid, beribadah. Nah, walaupun mungkin tatonya masih ada di lengannya mungkin. Nah, ya, tapi ibadah, amal soleh itu menunjukkan benarnya taubat dia. Tapi kalau cuma kamu tobat, sudah saya tobat. Nah, besoknya lagi ya berbuat dosa lagi. Nah, ini tidak benar tobat yang seperti ini, hanya di lisan. Nah, tidak ada pembuktian. Ya, sementara tobat yang diterima oleh Allah sudah sampai kepada bab ya taubatan nasuha, syarat-syarat tobat harus dibuktikan dengan amal saleh. Kemudian faedah yang berikutnya, anna syamsa idza tala'at min maghribiha intaha qubul taubah. Bahwasanya asyams, yaitu matahari, apabila terbit dari arah barat, intaha qubul taubah, maka di saat itu berhentilah ya waktu diterimanya taubat. Jadi kalau sudah matahari terbit di arah barat, sudah berhenti ya waktu diterimanya taubat, sudah kondin koto'at, terputus. Nah, walakin qad yas'al as-sa'il wa yaqul hal syams tatlu'u min maghribiha. Kemudian ada yang ditanyakan kepada Syekh Mutaimin, apakah matahari itu akan terbit dari arah barat? Al-ma'ruf anna syams tadlu'u min masyriq. Bahasanya matahari kan terbit dari arah timur. Nah, masa bisa? Ya. Nah, kata Syekh dijawab. Naam, hadha huwal ma'ruf. Ya, yang ma'ruf, ya, bahwasanya matahari itu terbit dari arah timur. Naam. Wal mutaraddu mundu khalqillahi syams ila yaumina hadha. Dan itu mulai dari awal Allah menciptakan matahari sampai hari ini terbitnya dari arah timur. Nah, lakin fi akhir zaman ya'murullahu syams an tarji'a min haitsu ja'at fatan'akisu dawrah. Dan di akhir zaman nanti Allah memerintahkan kepada matahari, ya, untuk kembali, ya, dan muncul kebalikannya, ya, berputar. Jadi munculnya dari arah barat dan akan tenggelam di arah timur. Ini di akhir zaman. Dan kalau sudah matahari terbit di arah barat, dari arah barat, intaha kubulit taubat. Taubat itu sudah tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Taduru bil'ad. Matahari akan nanti berbalik, ya, terbit dari arah barat kemudian tenggelam dari timur ke arah timur. Tadlu'u min maghribiha. Nah, fa idza ra'aha an-nas amanu kulluhum hatta al-kufar al-yahud wan-nasara wal-budiyyun wasyu'iyyun wa ghairihim kulluhum yu'minun. Ketika matahari terbit dari arah barat, semua manusia beriman. Nah, semua manusia beriman, ya. Nah, kulluhum amanu. Mereka semuanya beriman, hatta al-kufar, orang-orang kafir, ya, yang di Eropa sana beriman karena matahari terbit dari arah barat. Yahudi, Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang ateis, komunis yang tidak bertuhan beriman. Nah, ini kulluhum yu'minun, walakin alladzi lam yu'min qabla an tadlu asy-syams min maghribiha la yanfa'u imanahu. Akan tetapi barang siapa yang tidak beriman sebelum matahari itu terbit dari arah barat, ya sudah, enggak bermanfaat imannya. Dia beriman ketika matahari terbit dari arah barat, sudah, la yanfa'u imanuhu, enggak bermanfaat imannya. Tapi kalau masih terbitnya dari arah timur, dia bertaubat, manfaat imannya, manfaat diterima taubatnya. Tapi kalau sudah matahari terbit dari arah barat, nah, walaupun semua manusia beriman, saya beriman, tidak akan bermanfaat keimanannya mereka. Nah, kemudian di dalam hadis yang berikutnya, innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharhir. Nah, ai ma lam tasilu ruhil mahal hulqum. Ar-ruh al-hulqum. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa, ya, belum sampai di kerongkongan. Malam tasid ar-ruh, yaitu selama ruh itu belum sampai kerongkongan al-hulqum. Wa idza wasalatir ruh al-hulqum fala taubah. Ketika ruh sampai di kerongkongan, maka taubat itu tidak bermanfaat. Nah, karena apa? Karena nyawa itu ditarik oleh malaikat dari kaki. Nah, ditarik. Terus sehingga kaki lebih dulu apa? Yang mati. Nah, yang dingin dulu kakinya. Jadi tanda-tanda yaitu tadi hadratul maut, ketika seorang sudah kakinya dingin, sudah anyes. Nah, seperti es. Nah, sudah. Ya. Nah, jadi ditarik oleh malaikat dari kakinya dulu. Terus ke atas sampai nanti apa? Nah, naik ke perutnya, terus naik ke dadanya. Nah, nanti biasanya apa? Kalau tarikan malaikat itu keras, terasa tersejak itu dadanya. Sampai nanti ketika ke kerongkongan, wasala ilal hulqum. Nah, baru seperti orang apa, ngorok itu. Seperti kalau kurban nyembelih. Nah, itu sudah apa? Ar-ruh ilal hulqum. Nah, itu sudah. Nyawanya sudah di tenggorokan, sudah bunyinya keras seperti orang ngorok. Nah, Di saat itu, idza wasala ar-ruh ila al-hulqum la tanfa'u at-taubah. Allah sudah tidak menerima taubat, sudah nyawa di kerongkongan. Nah, fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah hasu 'ala at-taubah di annallaha yuhibbuha wa hiya min maslahatil 'abdi. Di sini ada anjuran hasungan untuk bertaubat karena Allah mencintai ya taubat, karena taubat ini bermanfaat, ada maslahat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum sampai nyawa itu di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, selama sekian ya di antara hadis-hadis yang telah lalu yang disebutkan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya hadis ini sebagai dalil ala farhillahi azza wa jal bitaubati min 'abidihi idza taba ilaihi. Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya hambanya jika dia bertaubat. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, wa fihi dalil ala anna al-insan idza akhta fi qawlin min al-aqwal walau kana kufran sabaqa lisanahu. Subhanallah, ini yang berikutnya, fa'alaika ya akhil muslim an tubadara bitaubah ilallahi minad dunub. Maka wajib bagi kalian wahai saudaraku muslim untuk kalian bersegera bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa. Wa an taqla'a amma kunta multabitan bihi minal ma'asi, dan angkatlah atau tinggalkan apa yang engkau terjatuh dari kemaksiatan. Wa antakuma bima faratuka bihi minal wajibat, dan hendaknya engkau kembali menegakkan amalan-amalan yang wajib. Wa tas'allah kubuli taubatika wallahu muwafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Di sini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Nuzaimin bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mahabbah, kecintaannya kepada hamba-hambanya, walaupun hamba tersebut musyi' fil lail wa musyi'u fin nahar, banyak berbuat dosa di malam hari maupun di siang hari. Selama hamba tersebut bertaubat dalam waktu-waktu yang diterima taubat, Allah menerimanya. Dan Allah memiliki rasa gembira kepada hamba yang bertaubat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Al-ilmu indallah. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Dan kebenaran datangnya dari Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.